Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Kita lanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba, dan berikutnya kita akan membaca hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi halaman 81. Konteks penyebutan hadis Abu Waqid Al-Laitsi adalah untuk menceritakan bahwa salah satu di antara yang disembah oleh orang musyrikin adalah pepohonan, dalam bentuk mereka ngalap berkah dengan pepohonan. Mereka gantungkan senjatanya lalu i'tikaf di bawah pepohonan agar kemudian memiliki kekuatan tambahan menurut keyakinan mereka. Dan bagi orang Arab, pohon yang sakral itu adalah bidara. Sedangkan masyarakat kita, pohon sakral itu ringin. Ya, sing penting sama-sama pohon, meskipun jenisnya berbeda. Kita akan membaca hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Qala al-musannifu rahimahullah wa hadithu Abi Waqidin Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama ila Hunainin wa nahnu khudatha'u ahdin bikufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menceritakan, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Dan beliau sebagai salah satu di antara pasukan yang berasal dari suku Quraisy yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Hunain dengan membawa 12.000 pasukan. 10.000 berasal dari Madinah, yang 2.000 tambahannya adalah penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam. Wa nahnu khudatha'u 'ahdin bikufrin, dan kami baru saja mentas dari kekufuran. Artinya apa? Baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha. Dan kaum musyrikin mereka memiliki pohon bidara. Mereka memiliki pohon bidara yang dikeramatkan. Ya'kufuna 'indaha, dan mereka i'tikaf di pohon itu. Di sini kita menjumpai salah satu di antara makna bahasa i'tikaf dari kata ya'kufuna 'indaha. Mereka i'tikaf di pohon itu. Berarti makna i'tikaf itu apa? Secara bahasa, semedi. Makna i'tikaf secara bahasa adalah semedi. Sehingga dalam bahasa Arab, orang yang tinggal di dalam masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Ta'ala di waktu tertentu dengan cara tertentu disebut i'tikaf, karena adanya kemiripan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang musyrikin di depan berhala dan pohon yang mereka keramatkan, yaitu bersemedi, berdiam diri. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di pohon itu senjatanya agar nanti bisa diisi. Pohon itu bernama Dhatu Anwat. Famararna bisidratin, ketika kami berangkat ke Hunain, kami melewati pohon itu. Faqulna, lalu kami sampaikan, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwatin kama lahum Dhatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dhatu Anwat. Kemudian Nabi SAW mengatakan bagaimana? Allahu Akbar inna hasanad. Allahu Akbar, sungguh ini adalah jalannya orang-orang sebelum kalian. Jalannya orang-orang sebelum kalian sebagaimana kama laqad qultum kama qalat Bani Israil, sungguh kalian telah mengatakan seperti ucapannya Bani Israil kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Tayyib. Sampai selesai hadis, hadisnya sahih, dilihatkan oleh At-Tirmidzi. Anda bisa lihat di halaman 82 ada footnote. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Fitan. Dalam kitab Al-Fitan maksudnya adalah dalam Sunan At-Tirmidzi, namun di bab tentang Al-Fitan. Di bab maja'a latarkabunna sanana mangkana qablakum. Di bab tentang hadis, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalian akan mengikuti jalan petunjuk generasi sebelum kalian. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tirmidzi bisa dibaca dengan Tirmidzi, dan itu yang lebih masyhur. Bisa dibaca dengan Tirmidzi, sama-sama di dhamma. Bisa juga dibaca dengan Tirmidzi. Bisa juga dibaca dengan Tirmidzi. Jadi ada banyak cara baca. Yang paling masyhur Tirmidzi, pakai kasrah. Yang juga cukup masyhur Tirmidzi. Sedangkan yang Tirmidzi kurang begitu masyhur kecuali di Indonesia. Disebut hadis hasan sahih. Hasan sahih berarti ada dua derajat di sana, hasan dan sahih. Hadis hasan sahih maknanya ada dua. Hadis yang statusnya hasan sahih maknanya ada dua. Makna yang pertama, hadis ini memiliki dua jalur. Yang satu statusnya hasan, yang satu statusnya sahih. Sehingga hadis ini disebut hadis hasan sahih karena ada jalur yang hasan dan ada jalur yang sahih. Berarti hadis hasan sahih dengan hadis sahih lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi hasan sahih. Menurut pengertian ini, karena kalau sahih saja itu berarti satu jalur sahih. Tapi kalau hasan sahih, dia sahih sekaligus ada tambahan penguatnya yang statusnya hasan, sehingga semakin meningkatkan statusnya. Kemudian makna yang kedua, yang dimaksud hasan sahih adalah hadis yang tingkatannya antara hasan dan sahih. Sehingga disebut sahih kurang memenuhi, tapi disebut hasan ternyata melebihi. Maka antara sahih dan hasan disebut hasan sahih. Karena itu berdasarkan definisi ini, bahwasanya hadis hasan sahih adalah antara sahih dan hasan, berarti hadis hasan sahih dengan hadis sahih tinggi mana? Tinggi sahih. Wa ala kullin, dan apapun itu, baik dengan definisi pertama maupun definisi yang kedua, hadis hasan sahih intinya adalah hadis yang makbul, bisa diterima sebagai dalil. Tayyib, selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan. Penjelasan hadis ini dari Abu Waqid Al-Aizi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang yang masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, menurut pendapat yang masyhur, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Yang disebut dengan Zatu Anwar, Al-Anwar adalah bentuk jamak dari kata naufum yang artinya at-ta'liq, yakni yang memiliki dan sebagai tempat gantungan. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka dalam rangka bertabaruk atau mencari berkah melalui pohon tersebut. Maka sebagian sahabat yang mereka baru saja masuk Islam dan belum mengenal tauhid secara sempurna mengatakan, kuatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat. Ini adalah musibah taklid dan tasyabbuh yang merupakan sebesar-besar musibah. Maka ketika Nabi SAW terkejut dan merasa heran, lalu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjadi kebiasaan beliau apabila beliau SAW merasa takjub atau heran atau ingin mengungkari sesuatu, beliau mengucapkan takbir atau mengucapkan subhanallah dan beliau mengulang-ulangnya. Perkataan Rasulullah SAW, sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah, yakni jalan-jalan yang dilalui oleh manusia dan saling meniru satu sama lain. Sebab yang membawa kalian kepada perkara ini adalah mengikuti jalan-jalan orang-orang yang terdahulu dan menyerupai kaum muslimin. Sabda beliau SAW, kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Nah, ada baiknya kalau kita lengkapi terlebih dahulu hadisnya, karena di sini dipotong. Di matan hanya sampai pada kalimat Zatu Anwat titik-titik-titik al-hadis, sampai selesai hadis. Kalau kita lanjutkan, wahai Rasulullah, jadikan bagi kami Zatu Anwat sebagaimana mereka, dibuka halaman 82 ya, sebagaimana mereka juga memiliki Zatu Anwat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir 3 kali untuk menunjukkan keheranan. Beliau heran dengan permintaan sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian telah mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Dan sunnah di situ maknanya adalah at-tariq, jalan. Sungguh kalian telah mengikuti kebiasaan dan tradisi orang sebelum kalian. Laqad qultum, apa itu? Lalu beliau menyebutkan, laqad qultum kama qalat Banu Israel. Kalian telah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Bagaimana perkataan Bani Israel? Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Bani Israel mengatakan kepada Musa, padahal baru saja mereka diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Fir'aun baru saja ditenggelamkan, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah, tidak ikut tenggelam. Mereka minta kepada Musa karena melihat ada berhala yang disembah oleh orang musyrik. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Kemudian Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah masyarakat yang bodoh. Bodoh karena tidak mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala sampai meminta kesyirikan. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna Zatu Anwat. Zatu Anwat itu bahasa kita adalah pohon yang banyak centelan. Namanya Zatu Anwat, pohon yang banyak centelan. Pohon itu disebut dengan Zatu Anwat. Makanya kalau ada pohon yang punya banyak centelan disebut dengan, bisa disebut dengan dhatu anwa. Biasanya tinggu jemur apa gitu ya, dicandal-candal. Nah, itu dhatu anwa. Kemudian kita akan baca penjelasan tentang bagaimana kisah lengkapnya Bani Israel minta kepada Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika telah melewati lautan bersama Bani Israel dan Allah Ta'ala telah tenggelamkan musuh-musuhnya ke dalam lautan dan mereka menyaksikannya. Kemudian mereka melewati suatu kaum dari kalangan kaum musyrikin yang beriktikaf di sekitar berhala-berhala mereka. Maka mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, Ij'alana ilahan kabalahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Buatlah untuk kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Nabi Musa mengingkari mereka seraya mengatakan sebagaimana dalam ayat Allah Ta'ala, Inna ha'ula'i mutabbarun mahum bi. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya, yaitu kebatilan. Dan ayat berikutnya, wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan, karena perbuatan tersebut adalah syirik. Qala ghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa menjawab, patutkah aku mencari sesembahan untuk kamu selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Nah, ini kisah yang dialami oleh Bani Israel ketika minta Musa untuk membuatkan Tuhan. Musa menyebut mereka dengan apa? Kaumun tajhalun, orang bodoh. Yang menunjukkan bahasanya orang musyrik itu bodoh. Semua orang musyrik bodoh. Makanya Musa menyebut permintaan mereka untuk dibuatkan Tuhan adalah bentuk kebodohan. Kemudian ada satu pelajaran sebagaimana yang dulu pernah kita singgung di kajian kitab Tauhid, bahwa anggapan sebagian orang ketika perbuatan maksiat itu telah dilegalkan oleh pemimpin agama, baik dia seorang tokoh berupa ulama atau ustadz atau bahkan seorang nabi sekalipun, maka pelanggaran itu kemudian menjadi diperbolehkan. Jika ada sebuah perbuatan yang melanggar syariat tapi diizinkan oleh seorang nabi, maka itu menjadi diperbolehkan. Dan ini kaidah yang gak benar. Karena anggapan orang-orang yang baru saja masuk Islam, kalau nabi yang membuatkan pohon keramat, maka jadi boleh, sehingga menjadi pohon keramat yang syar'i. Kalau Musa yang membuatkan Tuhan untuk kami, maka ini menjadi Tuhan yang syar'i. Sehingga ada berhala yang syar'i, ada pohon keramat yang syar'i, dan ada situs-situs kesyirikan yang syar'i, disebabkan karena sudah dilegalkan oleh pemimpin agama atau tokoh agama. Sebagaimana masyarakat kita juga memahami seperti itu, meskipun tidak separah ini. Kalau ada kuburan yang ditunjuk oleh seorang kiai, maka itu menjadi kuburan yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk bermunajat. Kalau ada tempat maksiat yang itu ditunjuk oleh seorang tokoh dan dilegalkan, maka menjadi tempat maksiat yang syar'i, dan seterusnya. Makanya kepercayaan masyarakat terhadap satu objek tertentu, salah satu pengaruh besarnya adalah restu dari tokoh agama. Tokoh agama sudah menyatakan ini sesuai syariat, ada label sesuai syar'i, ada label halal atau label apa dan seterusnya. Karena itu bahaya ketika orang salah dalam membuat sertifikat halal, salah dalam memberikan verifikasi bahwasanya ini telah sesuai syariat, karena ini bisa mempengaruhi orang lain dan kemudian menaruh kepercayaan ke lembaga ini, padahal aslinya adalah lembaga yang isinya maksiat, isinya keharaman. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Dan umumnya orang awam yang disebut dengan manusia bodoh dalam ayat yang tadi kita baca, punya pemikiran seperti itu. Kalau ustadz sudah membolehkan, enggak apa-apa. Akhirnya ustadz bisa mengubah hukum. Kalau kiai sudah mengizinkan, boleh. Akhirnya kiai bisa mengubah hukum. Dan itu termasuk diantara bentuk apa? Syirkun ta'at. Syirik dalam masalah ketaatan. Tayyib. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa Nabi itu tidak bisa menasakh sesuatu yang sifatnya usuli. Tidak bisa menghapus hukum yang sifatnya prinsip. Seperti masalah tauhid. Sehingga kalau itu sudah dilarang, maka akan dilarang selamanya. Dan Nabi tidak mungkin mengajarkan mereka untuk meninggalkan at-tauhid. Sedangkan yang sifatnya ahkam, yang sifatnya hukum terkait masalah halal haram, maka apa yang beliau sabdakan bisa menjadi nasih, bisa menjadi penghapus. Misalnya sebelumnya Allah haramkan, kemudian Allah halalkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan itu semuanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mengingkari mereka sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka, yaitu para sahabat. Akan tetapi mereka Bani Israel dan mereka para sahabat tidak berbuat kesyirikan. Bani Israel ketika mengucapkan ucapan tersebut kepada Nabi Musa, mereka tidak berbuat kesyirikan karena mereka tidak mengucapkannya. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka membuat datu anmat, niscaya mereka telah berbuat syirik. Akan tetapi Allah Ta'ala menjaga mereka. Tatkala mereka dilarang Nabi mereka, mereka berhenti. Dan sesungguhnya mereka mengucapkan ucapan tersebut dikarenakan jahil. Mereka tidak mengatakannya karena unsur kesengajaan. Tatkala mereka tahu bahwa perkara tersebut adalah kesyirikan, maka mereka berhenti seketika itu pula dan tidak meneruskannya. Kalau seandainya mereka meneruskannya, niscaya mereka terjatuh dalam kesyirikan. Inti ayat ini adalah bahwa di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada pepohonan, sebab mereka kaum musyrikin telah menjadikan batu anbat, dan para sahabat yang belum kokoh ilmunya ketika itu menginginkan untuk mengadopsi perbuatan mereka dengan meniru perbuatan mereka. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menjaga mereka melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah atau sebelumnya tentang makna di surat Al-A'raf ayat 140 bagian akhir. Padahal Allah lah yang telah melebihkan kalian di atas segala umat. Salah satu di antara kelebihan Bani Israel adalah Allah lebihkan mereka di atas seluruh alam. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, dan aku unggulkan kalian di atas seluruh alam. Di atas seluruh alam berarti seluruh umat manusia di alam raya ini. Apa yang dimaksud wa inni faddaltukum alal alamin, aku unggulkan kalian di atas seluruh alam, maknanya adalah karena Bani Israel itu banyak ditemani oleh para nabi di kalangan mereka, sehingga di masa itu para nabi kebanyakan berasal dari Bani Israel. Sementara umat-umat yang lain, mereka tidak punya nabi. Maka Allah unggulkan Bani Israel dibandingkan yang lainnya. Dan itu yang dimaksud kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kelebihan dunia. Karena kelebihan dunia bukan termasuk di antara nikmat yang layak untuk dibanggakan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam hal ini, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian wahai Bani Israel, karena aku telah memberikan kelebihan kepada kalian sehingga kalian lebih unggul dibandingkan umat-umat yang lain. Yang dimaksud adalah kelebihan dalam bentuk adanya banyak nabi. Nah, ketika mereka tinggalkan para ajaran para nabi itu sehingga mereka menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani, maka mereka berarti sudah tidak lagi memiliki kelebihan itu. Berpindahlah kelebihan itu kepada kaum muslimin. Dengan adanya nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak berasal dari Bani Israel. Makanya mereka hasad. Mereka hasad, kemudian orang yang hasad itu prinsipnya sing penting pokoknya rusak kabeh. Karena itulah prinsip mereka itu bukan mengajak orang untuk mengikuti agama, tapi mengajak orang untuk meninggalkan agama. Dakwahnya orang Nasrani atau orang Yahudi, itu kan yang penting masyarakat itu rusak. Sehingga ajakannya adalah pokoknya yang penting orang itu senang-senang hidup di dunia ini, ngelakoni apapun terserah, yang penting tidak Islam. Dia mau punya keyakinan, kepercayaan, akidah, apa misalnya kejawen, terserah, yang penting tidak Islam. Jadi semangatnya cuma semangat merusak, bukan semangat memperbaiki. Makanya kenapa mereka bisa diterima di misalnya masyarakat Papua yang umumnya alirannya adalah aliran kepercayaan, atau bisa diterima di beberapa orang Dayak yang masyarakatnya adalah aliran kepercayaan, atau sebagian orang Kejawen, karena yang penting bagi mereka itu bukan mengajak orang ini masuk Nasrani. Sehingga tidak ada istilah Nasrani Salafi, pemurnian ajaran Nasrani, tapi yang penting adalah orang itu keluar dari Islam. Pokoknya kamu gak pro sama Islam, selesai. Baik mau masuk ke Nasrani ataupun tidak masuk ke Nasrani, gak jadi masalah. Beda dengan kaum muslimin. Muslim berdakwah itu ngajak orang untuk beragama dengan baik, bukan yang penting dia tinggalkan agamanya. Sehingga kalau ada orang Nasrani debat dengan muslim terus dia ragu, akhirnya dia keluar dari Nasrani jadi ateis, bagi kita itu belum hasil. Bagi dakwah seorang muslim ini belum hasil, karena kamu belum masuk Islam. Kami disebut telah mendapatkan hasil kalau kamu telah beragama yang benar. Sehingga kalau kamu tinggalkan Nasrani jadi ateis, atau kamu tinggalkan Yahudi tapi pindah ke agama Hindu atau agama Buddha, itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi kamu. Beda dengan targetnya orang Nasrani. Pokoknya yang penting enggak Islam saja, selesai. Sehingga mau menganut ajaran agama apapun terserah. Ini kan semangatnya semangat merusak. Pokoknya orang yang penting tidak beragama. Karena itulah hadirin yang kami hormati, hasad itu menyebabkan orang yang penting rusak. Lain halnya kalau orang itu ingin memperbaiki, maka semangatnya adalah mengajak orang untuk memiliki agama yang benar. Anda bisa lihat realita ini dengan membandingkan bagaimana dakwahnya muslim dengan dakwahnya orang Nasrani di pedalaman. Kemudian catatan yang berikutnya adalah, inti dari pembahasan ini adalah untuk menyebutkan tentang salah satu yang disembah oleh orang musyrikin adalah pohon. Sehingga di antara bentuk Tuhan di tengah masyarakat musyrik adalah pepohonan. Selanjutnya kita masuk di halaman 86. Inti pembahasan bahwa terdapat orang-orang yang bertasaruk mencari berkah dengan pepohonan dan beriktikaf di bawahnya. Adapun makna al-ukhuwah adalah tinggal di sisinya dalam jangka waktu atau masa tertentu dalam rangka mendekatkan diri padanya. Makna al-ukhuwah, iktikaf, adalah tinggal pada suatu tempat. Ini seperti yang tadi kita kasih catatan ya. Iktikaf secara bahasa artinya tinggal di satu tempat tertentu, atau bahasa yang lebih ringkas, semedi. Selanjutnya, hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang sangat besar, yaitu permasalahan pertama, bahayanya kejahilan terhadap perkara tauhid. Sebab siapa yang tidak memahami tauhid sangat memungkinkan dia terjatuh ke dalamnya, yaitu kesyirikan, dalam keadaan dia tidak sadar. Maka dari sini wajib untuk mempelajari tauhid dan mempelajari kesyirikan yang merupakan lawannya, sampai seseorang berada di atas tasiroh ilmu agar tidak mendatanginya dikarenakan kejahilannya. Lebih-lebih apabila ia melihat orang yang melakukannya, sehingga dia akan menganggapnya benar disebabkan kejahilannya. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan akan bahayanya kejahilan, lebih-lebih dalam masalah akidah. Permasalahan kedua, dalam hadis ini diterangkan bahayanya sikap menyerupai atau meniru kaum musyrikin dan hal itu bisa menyerat kepada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Maka tidak boleh menyerupai dan meniru kaum musyrikin. Permasalahan ketiga, bahwa mencari berkah melalui bebatuan, pepohonan, dan bangunan termasuk kesyirikan, walaupun disilahkan dengan nama lain. Sebab mencari berkah kepada selain Allah Ta'ala, baik bebatuan, pepohonan, kuburan, maupun pemakaman, semua itu adalah kesyirikan, walaupun mereka menamakan dengan nama yang lain. Walaupun dinamakan dengan ngawuri-wuri kebudayaan, atau dalam rangka untuk menjaga situs sejarah, atau dengan istilah yang lain dalam rangka untuk menjaga peninggalan leluhur dan seterusnya. Dan itu semuanya hakikatnya adalah untuk tetap melestarikan kesyirikan. Apalagi di negara kita ada satu lembaga khusus yang menangani itu, sehingga kalau ada orang nemu watu langsung dikeduk. Akhirnya kemana-mana, yang penting pokoknya ketemu candi dan seterusnya. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa bagi masyarakat kita yang namanya peninggalan leluhur, meskipun leluhurnya agamanya adalah agama yang menyimpang, itu sesuatu yang dinilai berharga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menghilangkan ini semuanya agar bekas-bekas kesyirikan tidak bertahan. Kemudian sedikit tambahan tentang peristiwa Perang Hunain. Peristiwa Perang Hunain terjadi di tahun yang sama dengan kejadian Fathu Mekah. Kalau Fathu Mekah terjadi ketika bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah, sedangkan peristiwa Perang Hunain terjadi di tanggal 10 Syawal di tahun yang sama, yaitu tahun 8 Hijriah. Dan Hunain itu nama sebuah lembah antara Mekah dengan Taif. Taif itu berada di selatannya kota Mekah, antara Mekah dengan Taif. Dan penguasa lembah itu adalah Bani Saqif dan Bani Hawazun. Dan dua bani inilah yang mereka bersekongkol bekerja sama untuk membangun kekuatan melawan kaum muslimin yang telah berhasil membersihkan situs-situs kesyirikan. Karena Nabi SAW ketika Fathu Mekah, beliau perintahkan para sahabat untuk menyebar ke berbagai daerah, merusak berhala-berhala yang disembah oleh orang kafir. Dan jumlah kaum muslimin berapa tadi? 12.000, 10.000 pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut Fathu Mekah. Sehingga yang 10.000 ini yang menyerang kota Mekah. 2.000 tambahannya adalah penduduk Mekah yang masuk Islam. Lalu mereka berangkat bersama-sama ke arah Hunain, sampai sebagian sahabat mengatakan lan tughlab li aktsarina. Tidak akan terkalahkan disebabkan karena kita jumlahnya banyak. Sehingga ada yang merasa hebat, merasa tangguh disebabkan karena jumlah pasukannya yang besar. Namun ternyata itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a." Pada hari Hunain, di mana kalian merasa terheran, merasa gagah disebabkan karena jumlah kalian yang banyak, namun ternyata itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kalian di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga pada waktu perang pertama kalah, sampai banyak pasukan kaum muslimin yang mundur. Nabi SAW berada di barisan paling depan. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada orang ketika itu kecuali semuanya ketakutan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami bahkan sampai berlindung di balik badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk di antara peristiwa perang yang memakan waktu cukup lama dan bertahan dalam waktu yang cukup lama adalah penyerangan Hunain. Di situ ada benteng Hunain. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, Allah memberikan semangat kepada kaum muslimin dan akhirnya Hunain berhasil untuk ditaklukkan. Dan dari peristiwa perang Hunain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah, lalu beliau balik ke kota Mekah melalui Ji'rana. Di Ji'rana beliau membagi ghanimah dan kemudian beliau mengambil miqat dari Ji'rana untuk melakukan apa? Melakukan apa? Umrah. Dan sampai sekarang Ji'rana termasuk di antara tempat yang sering dikunjungi oleh para jamaah umrah untuk mengambil miqat karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Jaraknya kurang lebih 20 atau sekian puluh kilometer. Wallahu a'lam. Di bagian terakhir insyaallah kita akan membahas kaidah yang keempat dan semoga di pertemuan berikutnya bisa habis kita baca. Selanjutnya kita akan beralih kitab yang baru yaitu Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam. Semuanya sudah punya ini? Sudah? Baik. Bayar berapa? Gratis ya. Masyaallah alhamdulillah. Yang nyemplungi kotak infak insyaallah dapat jatah pahala insyaallah. Nah. Tayib dan khudhuha bihaqqiha. Silakan ambil kitab ini secara gratis dan tunaikan haknya. Nah. Tunaikan haknya. Sanggup insyaallah ya? Nah, insyaallah. Apa haknya? Apa haknya? Hadir rutin di kajian Rabu pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Saya akan berikan sebuah pedang ini kepada salah satu di antara kalian." Maka semua sahabat angkat tangan, saya sanggup ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, "Khudhuha bihaqqiha." Boleh mengambil tapi dengan syarat ditunaikan haknya. Haknya pedang itu berarti perang. Enggak jadi, enggak ada yang angkat tangan. Kalau gratis semuanya angkat tangan. Tapi ada syaratnya. Nah, itu enggak jadi angkat tangan. Akhirnya yang angkat tangan siapa? Abu Dujana. Beliau mengangkat tangan dan siap untuk mengambil pedang itu dan menunaikan secara haknya. Tayyib. Karena ini amanah dari para muhsinin untuk dijadikan sebagai panduan kajian, maka bagi yang sudah mengambil mendapatkan amanah untuk memanfaatkan buku ini sesuai haknya. Saya berharap semoga tidak saya jumpai buku bekas ini di shopping ya. Berarti didol. Insyaallah tidak ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa definisi tauhid dan akidah? Apakah ada perbedaan? Tauhid dan akidah, apa perbedaannya? Kita definisikan terlebih dahulu. Tauhid artinya mengesakan, meyakini satu-satunya. Maka tauhidul zaujah berarti mengesakan istri. Nah, itu artinya tidak ta'addud. Maka mereka yang istrinya satu itu muwahhid, ahlu tauhid. Khaif karena takut. Tauhidullah berarti mengesakan Allah. Mengesakan Allah dalam hal apa? Dalam hal yang wajib diesakan untuk Allah. Dalam hal uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan akidah adalah keyakinan yang dimiliki oleh hamba. baik keyakinan itu keyakinan yang benar maupun keyakinan yang menyimpang. Karena itu akidah lebih umum dibandingkan tauhid. Orang Nasrani punya akidah? Punya, tapi mereka tidak bertauhid. Buktinya apa? Punya tiga Tuhan. Orang Hindu berapa Tuhan? Wallahu a'lam. Orang Buddha punya sekian Tuhan. Konghucu juga demikian. Orang Yahudi juga punya banyak Tuhan. Maka mereka punya akidah tapi tidak menjalankan tauhid. Sehingga akidah itu lebih umum dibandingkan tauhid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya mengenai hukum acara walimahan atau syukuran, apa ini, sedekahan, iya betul, apa ini, yang dilakukan calon jamaah haji pada saat menjelang keberangkatan haji. Nah, untuk walimah, acara makan-makan yang dilaksanakan oleh para jamaah haji, kalau walimahnya karena pulang haji, ini sudah menjadi tradisi kaum muslimin di masa silam, yaitu walimah pulang safar. Safar di masa silam karena kendaraannya adalah kendaraan yang hanya bisa ditempuh melalui darat, dan itu pun dengan kecepatan yang lambat. Maka untuk perjalanan darat, safar di masa silam menempuh waktu yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya, paling pendek hitungan pekan, paling pendek hitungan pekan. Dan itu harus melalui medan yang sangat berbahaya, padang pasir, lautan, ya. Jarang kemudian bisa dijumpai di tengah perjalanan ada warung kopi, ya, atau tempat nongkrong, ya. Sehingga potensi dan peluang mati orang di masa silam ketika safar sangat besar. Makanya begitu mereka balik dari safar, itu keberuntungan yang besar. Karena itulah padang pasir dalam bahasa Arab disebut apa? Mafaza. Disebut dengan mafaza. Kenapa disebut mafaza? Dari kata fauzun yang artinya keberhasilan. Karena siapa yang berhasil melintasinya, berarti dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang sukses. Karena itu disebut dengan mafaza. Sehingga ketika mereka sudah berhasil pulang, nah itu disyukuri. Akhirnya ngundang tetangga, ngundang warga, makan-makan bareng, yang disebut dengan wakirah. Wakirah itu walimah karena kedatangan seseorang dari safar. Dan itu umum untuk semua safar, baik safar untuk ibadah maupun safar mubah seperti berdagang. Tidak hanya sebatas safar haji. Hanya saja di masyarakat kita yang seperti ini hanya dikhususkan untuk safar haji karena bagi-bagi zam-zam dan oleh-oleh, ya. Ben gak repot, kumpulkan saja daripada kita yang ngantar, kumpulkan dikasih sak cingkir-cingkir cilik, ngoten nggih. Nah, itu. Nah. Sedangkan untuk walimah menjelang berangkat, wallahu a'lam. Kalau saya pribadi menilai tidak ada sisi ta'abbud di situ. Dalam arti orang melakukan itu diniatkan bukan dalam rangka untuk ibadah, tapi sifatnya hanya untuk pelengkap kegiatan safarnya, karena dia harus pamitan dengan para warga. Dan cara yang paling mudah untuk pamitan, kalau dia datang satu-satu dari rumah ke rumah akan sangat berat. Makanya cara yang paling mudah adalah dengan dikumpulkan jadi satu, lalu mereka dikasih makan, ya. Terus kalau udah kenyang suruh pulang. Dan insya Allah ini bukan praktek yang melanggar syariat, insya Allah ta'ala. Ini murni sifatnya hanya adiyah, perkara adat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mendatangi candi? Ini juga sama peserta wisata religi, kubur, serta menjadikan mereka apakah peserta wisata religi kubur bisa serta-merta menjadikan mereka pelaku bid'ah yang musyrik dan tidak boleh bagi kita bermakmum di belakangnya? Nah, ziarah kubur disyariatkan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ini mengingatkan kalian kepada kematian. Ingat akhirat. Maka ziarah kubur disyariatkan dalam rangka untuk ingat mati. Tapi kalau ada orang yang menyelewengkan ziarah kubur sehingga ketika ziarah tidak ingat mati, ini salah fungsi. Misalnya ketika ziarah yang diingat lulus CPNS, itu ingat mati gak, Pak? Kalau ingat mati gak jadi daftar PNS, Pak. Dia datang ke kuburan karena mau tes PNS, karena mau ujian UN. Orang kalau ingat mati ngerekso dunia gak? Dia gak bakalan gobris. Mau lulus, mau tidak, ini mau UN, mau tidak, gak peduli. Mau lulus CPNS, mau dapat kerja atau tidak, gak peduli. Dan umumnya mereka yang ziarah kubur dengan identitas dan atribut tertentu itu biasanya dilakukan dengan membawa kepentingan dunia. Makanya selalu ditanya oleh juru kunci, jenengan kesini mau ngapain? Nah, maksudnya hajatnya apa? Begitu ya. Loh, saya kesini mau ingat mati. Gak ada yang kayak gitu. Kalau ingat mati, pasti dia akan cari kuburan terdekat, samping rumahnya atau kuburan di kampungnya yang lebih sepi dan lebih rimbun, nggak ada banyak orang di situ, itu ingat mati. Tapi kalau ke kuburan yang megah, mewah, banyak makanan di situ, ini nggak mungkin ingat mati. Makanya ziarah kubur kita semuanya sepakat ditekankan. Dan alhamdulillah yang rumahnya dekat kuburan sering ziarah kubur. Namun yang menjadi masalah adalah jangan sampai disalahgunakan. Salah fungsi dalam hal ini berarti dia termasuk keliru dalam melakukan ziarah. Nah, kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika ziarah kubur, umumnya mereka berdoa di kuburan. Nah, berdoa di kuburan itu ada dua. Ada berdoa yang syirkiyah dan ada yang ghair syirkiyah. Yang syirkiyah itu jika pengajuannya melalui penghuni kubur, sehingga yang dipanggil itu penghuni kubur. Seperti gayanya orang Syiah, ya Husain, madad alaina, madad alaina, wahai Husain, di kuburannya Husain atau di kuburannya yang lain, ya Badawi, ya Fulan, tolonglah kami, tolonglah kami, berikan rizki untuk kami. Jadi yang dipanggil yang bersangkutan. Jenengan matur kepada Mbah Kanjeng Sunan, nggih. Pangapunten Mbah Kanjeng, niki putune badhe ujian, nggih. Dan itu ada kalimat khusus yang diajarkan kepada mereka. Ini saya tidak ngarang ya, karena ini berdasarkan informasi yang saya dengar langsung dari mereka yang diajari oleh gurunya. Nggone wis teko ning kuburan aja lali, sampaikan kepada Mbah Kiai Kanjeng, putune mohon dikasih restu agar bisa berhasil dalam. Jadi permintaannya diajukan kepada penghuni kubur. Ini persis sebagaimana orang musyrikin permintaannya kepada roh yang mereka anggap sebagai penunggu yang ada di pohon atau batuan itu. Meskipun kita tidak melakukan sosial eksperimen dalam masalah ini secara langsung, dan kalaupun misalnya Anda mau melakukan seperti itu, buktinya sangat banyak ya. Kemudian yang kedua, berdoa di kuburan tapi yang dipanggil Allah. Ya, berdoa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, yang dipanggil siapa? Dia manggil misalnya Allahumma gfir lana, Allahumma gfir li wali walidayya, Allahumma rizukna, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami, Allah, ya Allah ampunilah kami. Tapi kenapa dilakukan di kuburan? dengan anggapan dilakukan di sini doanya lebih mustajab. Bagian yang kedua ini tidak sampai syirik, tapi sifatnya tawassul, yang kata Syekh tadi malam, tawassul dengan menggunakan kedudukan seseorang. Tawassul dengan menggunakan kedudukan seseorang. Ibaratnya begini. Kowe iki nek ndonga ning omahmu dhewe ora makbul. Tapi nek ndonga ning omahe Ustaz A makbul. Kenapa? Karena rumah Ustaz A itu penuh berkah. Di situ ada Ustaz A yang terhormat, yang beliau punya kedudukan, yang punya ketakwaan. Sehingga doamu menjadi mustajab. Maka menggunakan ketakwaan Ustadz Fulan atau Kiai Fulan sebagai wasilah berdoa, ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Nabi SAW tidak mengajarkan berdoa, ya Allah dengan ketakwaan si A kabulkanlah doaku. Kenapa enggak diajarkan seperti ini? Ketakwaan si A untuk si A, bukan untuk kamu. Begitu ya. Ya Allah, dengan sholatnya si B, saya berdoa kepadamu, ampunilah aku atau berikanlah rezeki untukku. Loh kok enak, sing sholat si B kok kamu yang make? Karena seperti ini membuat dia bergantung kepada amal orang lain. Akhirnya yang dipinjam adalah ketakwaan siapa? Nabi SAW. Ini kan ketakwaan yang paling bagus. Maka saya gunakan ketakwaan beliau untuk berdoa kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi pakai amal orang lain untuk dijadikan sebagai perantara doanya. Yang boleh gimana? Pakai amalmu sendiri. Silakan kamu sholat, kamu baca Quran, atau kamu puasa, atau ibadah yang lainnya. Setelah itu berdoalah kepada Allah, ya Allah, dengan amalku yang telah aku kerjakan. Tahajud semalam suntuk, ya Allah, saya capek, ya Allah. Loh kok kamu riak kepada Allah? Ya enggak apa-apa. Dan Allah tidak perlu diriai, karena Allah Maha tahu lahir batin. Sehingga seorang hamba jah itu artinya kedudukan orang lain, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun tidak sampai pada derajat kesyirikan, tapi ini cara yang enggak benar dalam berdoa. Nah, kalau kemudian kita ketemu imam yang suka semedi di kuburan, atau karena ziarahnya bukan ziarah semata, ziarahnya itu semedi dulu, duduk lama. Kalau kita ziarah ngapain, Pak? Paling berdiri sebentar, terus mendoakan. Kemudian setelah itu kita lihat-lihat ke arah kuburan. Insyaallah saya akan menyusul seperti ini. Dia enggak punya apa-apa, di kegelapan di bawah tanah dan seterusnya. Ingat mati, setelah itu pergi. Kalau orang ini enggak, duduk lama sampai gelar tikar ya. Nggawa minuman, wedang jahe siap di situ. Karena dia harus tadarusan, banyak berdoa di situ. Nah. Tentang mengunjungi candi dan seterusnya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Dan wallahu alam, kesimpulannya adalah ulama khilaf jika di waktu selain perayaan. Kalau pada waktu ada perayaan, misalnya berkunjung di Borobudur ketika Waisak atau di Prambanan ketika Nyepi untuk melihat ritual yang dilakukan oleh orang Hindu dan Buddha misalnya, hukumnya haram. Karena ketika orang musyrik sedang melakukan kesyirikan, maka apa? Murka Allah turun. Dan kalau kita ada di situ, kena. Ya, kalau kita ada di situ, kena. Makanya di posisi ini, kita tidak boleh hadir meskipun hanya nonton. Saya mau nonton kirab posom bisu keliling mubeng beteng, nonton saja nggak boleh, karena ini tindakan pelanggaran. Tawaf di beteng ini kan tawaf, Pak. Mubeng beteng kan tawaf. Atau mau nonton acara kirab apa misalnya senjata atau gunungan atau bahkan yang paling parah adalah larung di Parangkusumo. Hanya sebatas nonton, laknat Allah turun untuk kegiatan-kegiatan kesyirikan seperti ini. Dan kita yang nonton ikut terkena dampaknya. Makanya nonton kesyirikan hukumnya dilarang. Dosa besar sebagaimana yang diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah orang yang masih hidup dan bisa apa ya? Menyediakan dan bisa menyediakan bahkan sudah menggali duluan kuburannya dalam rangka menyiapkan kematiannya. Tayyib. Tentang hukum menyiapkan kuburan, menyiapkan perlengkapan kematian boleh atau tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah menyiapkan kain kafannya. Demikian pula ada sahabat yang lain yang menyiapkan lahan kuburannya. Sehingga ini bukan termasuk di antara bentuk berangan-angan mati, tapi yang dilakukan adalah nanti kalau saya mati tempatnya sudah ada kain kafannya. Kok kain kafan tidak disiapkan toh Pak? Karena di masa silam kain itu langka, barang mahal. Makanya kadang dadaan nggak bisa. Kalau di masa sekarang kan kain dada itu mudah ya, kiloan banyak. Kalau dulu orang bisa punya kain itu kadang pesan dulu lama baru datang. Apalagi dia di produsen kain. Kalau Yaman itu kan termasuk salah satu produsen kain ya. Yaman daerah tertentu, daerah Sahuliyah. Kemudian juga di Syam ada produsen kain, termasuk Daruqutni. Daruqutni satu daerah maka disebut Darqutn, Katun itu dari kata Kutun. Itu termasuk diantara produsen kain. Nah, dipintal dengan cara tradisional sampai akhirnya bisa menjadi kain itu butuh waktu yang lama, padahal yang butuh banyak. Akhirnya ngantri. Makanya kadang ada yang sudah siap beli terus disimpan. Nanti ini calon kain kafan saya. Ini calon kuburan saya. Ini calon makam saya, istiadat yang belum mengerti ilmunya. Nah, yang jadi masalah Anda walimah dengan biaya ortu dan mertua. Kalau Anda yang biayai sendiri, Bapak Ibu gak usah metu duite. Sing penting metu emase misalnya. Anda yang biayai sendiri sehingga walimahnya Anda cukupi kebutuhannya, bisa ngatur. Tapi kalau walimahnya dibiayai oleh orang tua, yang mereka yang akan ngatur. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Dan Rabu depan ada kajian Ustaz Firanda ya di Maskam khusus akhwat. Insyaallah Bapak juga boleh ikut jam 9 dan insyaallah kita tetap ada karena kajian kita tidak mengganggu yang ada di Maskam, sehingga mungkin jam 9 kurang seperempat atau jam setengah 9 kita sudah rampung. Sehingga Bapak Ibu yang ingin pindah ke Maskam bisa tetap mengikuti. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.